nitazame nipate kupona. Macho yako kwangu ndio dawa nitapona. Kumekuwa kuna vita nyingi baba oh. Tunauwa na kiza shiringi baba oh. Nitete, nitulie, nipumzike na majanga eh. Mana kila siku ni mimi. Nitete, nikubalike, niheshimike we baba eh. Mana kila siku ni mimi. Amen. Dua langu unisikie kazi unifanyie.